起身家半带路的saat kau rebah di bahu kiriku helai rambutmu halangi kusukku nikmati ramah mentari yang pulang seperti mata gelap dirimu waktu sinarnya jatuh di jiwaku gemburu ombak sadarkan sombongku ajaklah aku wahai sang ber